pendapat ulama yang fathaqqa lah lakukan tahqiq, lah melakukan penelitian dan pengkajian dalam masalah ini. Mindata artinya mimma atau syau, di antara perkara yang disampaikan oleh syariat, namun syariat tidak merincinya sehingga wayang fihi ila kufi, sehingga kembali kepada Allah adalah sifat. Sifat adalah campur dari sifatin. Yang dimaksud dengan sifat adalah al-alfa, kata-kata dan semacamnya, yang menunjukkan al-aqdi, sahnya akad, yaitu ada ijab dan qabul. Sifat mustajab mu'akkad, lidah pada maksudlah mukhoja. Ukud, jamuk dari aqdin, yang dimaksud dengan ukud adalah ukud mu'amalat, akad-akad dalam mu'amalat, macam beli, sewa menyewa, jaminan, wakaf, hadiah, wasiah, wasiah titipan, hadiah pinjaman, dan sebagainya. Mutlaqah, sifat ukut secara khusus Lam yuhadid telah dijadikan akan diboh di dalamnya masing-masing. Contoh kasus untuk apa yang ditanyakan ini misalnya apa binatang jalala. Binatang jalala itu halal kita sudah dikarantina. Ini terkait apa? Memiliki bahwa bim-bim mas saya datang bawa sekumpul pakaian cuma bim gitu saja. Kalau tiba-tiba saya pasti terjadi bisa. Saya terjadi bisa. Maka kita katakan satu dah. Siang hari, namun keduanya tidak menentukan siang hari itu akan